Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله والحمد لله pada malam hari ini, malam ke-6 dari bulan Rabi'inil Akhir 1440 Hijriah dengan 13 Desember 2018 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas karya dari Syekhuna Al-Allamah Al-Faqih Al-Syekh Ubaid Ibn Abdullah Ibn Sulaiman Al-Jabiri hafizahullah wa ra'ah. Dalam karya beliau yang berjudul Ittihaful Uqul bi Syarhi Tsalatsatil Usul, sebuah syarah dari karya besar Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi yang berjudul Ats-Tsalatsatul Usul. Ya man, alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan penjelasan dari ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah yang dinukilkan oleh musannif alaihi rahmatullah, dan diberikan penjelasan secara panjang lebar oleh Syekhuna hafizahullah wa ra'ah, dan telah kita bacakan penjelasan beliau pada pertemuan yang telah lalu. Dan pada pertemuan malam hari ini biidznillahi ta'ala kita akan masuk kepada ucapan Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi alaihi rahmatullah, qala al-musannif rahimahullah wa qala al-Bukhari, ketika beliau menukilkan ucapan Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah. Ucapan Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, babul ilmi qabla al-qawli wal-amal. Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah memiliki sebuah karya besar yang berjudul Jami'us Sahih, yang lebih dikenal di tengah-tengah para talabatul ilm, di tengah-tengah para mereka penuntut ilmu syar'i, dengan nama Sahih Imam Al-Bukhari, yang mana Sahih Bukhari ini memiliki bab-bab tersendiri yang akan didatangkan oleh beliau riwayat-riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan salah satu dari bab yang dituliskan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah di dalam As-Sahih adalah babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab yang menjelaskan tentang wajibnya seorang untuk berilmu terlebih dahulu, qabla qawli wal amal, sebelum dia berucap dan beramal. Wad dalilu qawluhu ta'ala, dan dalil dari bab yang disebutkan oleh beliau alaihi rahmatullah adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, wastaghfir, dan mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, li dzambik, dari dosa-dosa yang telah engkau perbuat. Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal, kata Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memerintahkan nabinya alaihi salatu wassalam secara khusus dan memerintahkan kaum muslimin secara umum, yakni umat beliau alaihi salatu wassalam, fa'lam, dimulai dengan ilmu terlebih dahulu. Berilmulah terlebih dahulu terhadap kalimat tauhid, la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, qabla al-qawli wal amal, sebelum berucap dan beramal. Amalan yang ada di dalam ayat ini adalah amalan istighfar, ketika seorang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bahagian dari amalan soleh yang seorang akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini merupakan amalan yang sangat sering dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa beliau yang dikerjakan secara sengaja ataupun tidak. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, inni astaghfiru rabbi, akulah seorang pribadi muslim yang senantiasa beristighfar, meminta ampun kepada Rabbku, fi yaumin wal lailah, dalam sehari semalam, 70 marrah. Dalam riwayat lain, 100 marrah, 70 kali, 100 kali. Padahal beliau alaihi salatu wassalam, seperti yang kita ketahui bersama, adalah seorang yang ma'asum, yang terjaga dari kesalahan. Karena beliau adalah nabi dan rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Asy-syarhu, penjelasan. Disebutkan oleh Syekhuna Ubaid al-Jabiri hafizahullah wa ra'ah, babun. At-taqdiru hadza babun. Hakikatnya dari ucapan Al-Imam Al-Bukhari ini, bab adalah hadza, ada isim isyarah di sana, yaitu ini. Hadza, ini adalah sebuah bab yang menjelaskan tentang wajibnya seorang berilmu sebelum berucap dan beramal. Kemudian beliau mengatakan, hafizahullah wa ra'ah, al-ilmu qabla al-qawli wal amal, berilmulah sebelum berucap dan beramal, ay qabla ay yad'uwa yajib alaihi, atau yajibu alaihi ay yata'allama dinallahi alladhi yad'u ilaihi. Ketika seorang ingin berdakwah, ketika seorang ingin menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan ilmu yang telah dia pelajari, yang telah dia fahami, maka yajibu alaihi, sebelum dia masuk ke dalam medan dakwah tersebut, dan dakwah ini telah kita sebutkan memiliki cakupan yang sangat luas. Tidak dinamakan dakwah hanyalah seorang yang duduk di depan hadirin. Dakwah mencakup ketika kita menasehati putra-putri kita untuk senantiasa menjaga sholat-sholat lima waktu, untuk menjaga amalan-amalan mereka sehari-hari. Dakwah mencakup apabila kita menasehati teman kita, sahabat kita yang terjatuh di dalam kemaksiatan. Cakupannya sangat luas, yang namanya ad-da'watu ilallah. Kembali kepada ayat Allah, atau kepada Nabi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Sangat erat hubungannya dengan dakwah seorang kepada keluarganya, karib kerabatnya. Kullukum ra'in, setiap kalian adalah ra'in, pemimpin. Kalau pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti. Maka bagaimana kita bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dilakukan oleh anak-anak kita, atas apa yang dilakukan oleh saudara-saudara, kerabat-kerabat, dan orang-orang yang di sekitar kita secara umum. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, wajib seseorang sebelum terjun ke medan dakwah, ayyata'allama dinallah, untuk dia mempelajari ilmu Allah dan agama Allah Subhanahu wa taala, alladhi yad'u ilaih, yang mana dia berdakwah dengan perkara tersebut. Artinya jangan sampai dia menasihati saudaranya di atas kejahilan, menasihati saudaranya di atas persangkaan. Kelihatannya engkau tadi melakukan sebuah kemaksiatan. Yakin? Tidak yakin. Ada ilmunya? Tidak ada ilmunya. Hanya ingin menasihati. Ini salah. Kecuali dia telah yakin, benar-benar saudaranya terjatuh dalam jurang kemaksiatan, baru dia tegur, baru dia nasihati. Oleh karenanya, dijelaskan di sini oleh Syekhuna hafizahullah wa ra'ah, wajib bagi dia untuk berilmu terlebih dahulu. Dia pelajari terlebih dahulu apa yang berkaitan dengan agama Allah, syariat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa huna naqul, dari sini kita bisa mengatakan, kata beliau, innad du'ata awil muntasibina ila da'wati thalathatu asnaf, bahwasanya mereka yang berdakwah atau menisbahkan, menyandarkan diri mereka terjun ke medan dakwah, menisbahkan diri mereka kepada agama Allah Subhanahu wa taala, yakni sebagai seorang dai, itu terbagi menjadi tiga kelompok. Para dai, para masyayikh, para asatidah, para duat, para mudarris, para guru, semuanya. Ini kata beliau secara global terbagi menjadi tiga kelompok. As-sinful awwal. Kelompok yang pertama, hum ahlul basirah. Mereka adalah orang-orang yang berdakwah di atas ilmu syar'i. Mereka memiliki bekal dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka memiliki bekal dari pemahaman terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ai al-fiqhu fi dinillah. Maksudnya ketika seorang dai tersebut, seorang guru tersebut memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Wa da'watu ilaihi bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dan dia mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala, mengajak orang-orang yang di sekitarnya, mengajak murid-muridnya, mengajak para mad'unya ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ke jalan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan penuh hikmah. Ini yang penting. Jangan sampai dengan sebab kita orang-orang lari dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Likulli maqamin maqalun. Setiap keadaan ada munasabatul qaul. Ada tempat di mana kita tidak perlu menyampaikan al-haq. Bukan tidak boleh, tidak perlu. Kenapa? Hadithun nas bima ya'rifun. Kita harus menyampaikan apa yang ada di tengah-tengah manusia sesuai dengan akal fikiran mereka. Jangan sampai apa yang kita sampaikan menjadi fitnah. Yang kita sampaikan al-haq, yang kita sampaikan kebenaran berdasarkan Al-Qur'an, berdasarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan berdasarkan fahmu salaf. Akan tetapi tempatnya belum sesuai dengan sekian banyak faktor dan sekian banyak sebab. Ini dituntut adanya hikmah. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak jadi, perhatikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak jadi membongkar posisi Ka'bah yang sekarang, yang sampai saat ini dijadikan Baitullahil Atiq, kiblat kaum muslimin. Yang seharusnya Nabi alaihi salatu wasallam memiliki azam, memiliki niat yang kuat untuk membongkar Ka'bah yang ada sekarang ini, kemudian dikembalikan kepada pondasi Nabiullah Ibrahim. Akan tetapi melihat kondisi masyarakat kota Mekah ketika itu, baru masuk ke dalam Islam, baru masuk ke dalam Islam, khawatir ketika mereka menyaksikan pemandangan yang sangat aneh ini. Ini kiblat kaum muslimin, rumah Allah Subhanahu wa taala, Baitullahil Atiq, yang benar-benar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kok bisa dihancurkan oleh Muhammad alaihi salatu wassalam? Bisa-bisa mereka kufur, lari dari Islam. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam melihat maslahat, manfaat yang ada tidak usah dirobohkan, biar tetap sampai sekarang, sampai di saat ini, sampai di detik ini kiblat kaum muslimin berada pada posisi Ka'bah yang sedikit maju dari pondasi utama yang dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tidak jadi dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam pembongkaran tersebut. Kenapa? Karena al-hikmatu fid da'wah. Karena beliau melihat posisi maslahat jauh lebih besar ketika beliau mengurungkan niatnya untuk membongkar Ka'bah Baitullahi al-Atiq. Begitu juga kita sebagai para da'i, sebagai orang-orang yang membawa ilmu syar'i, membawa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam, harus memiliki hikmah. Pada posisi-posisi tertentu, pada tempat-tempat tertentu, tidak perlu kita sampaikan apa yang tidak perlu, walaupun al-haq telah ada pada kita. Walaupun ayat Allah Subhanahu wa taala ada pada kita, dalilnya ada dari Al-Qur'an, dari sunnah, tapi ada posisinya kita harus menahan. Hadithun nas bima ya'rifun. Sampaikanlah kepada manusia apa yang sampai ke pola fikir mereka. Jangan sampai apa yang kita sampaikan walaupun al-haq, tapi mereka belum siap untuk menerima al-haq tadi, menjadi fitnah yang besar di sisi kaum muslimin. Wal-iyadzubillah. Wal-maw'idhatil hasanah. Dan cara yang kedua ketika seorang berdakwah adalah dengan nasihat yang penuh dengan kebaikan. Nasihat yang penuh dengan kelembutan. Dan jangan dianggap kelembutan yang ada di dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlebih di dalam Al-Qur'anul Karim, syariat Allah Subhanahu wa taala, semuanya berkaitan dengan sesuatu yang lemah lembut sesuai dengan hawa nafsu kita. Apakah Allah Subhanahu wa taala ketika menghukumi, mengabadikan laknatnya Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Sungguh celaka kedua tangan Abu Lahab. Kenapa? Sering mengganggu Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi lewat diberikan duri-duri, Nabi lewat diberikan gangguan-gangguan. Sekian banyak. Ini kedua tangannya Abu Lahab, Abu Lahab dan istrinya. Apakah ketika laknat Allah Subhanahu wa taala diabadikan, dibaca, dihafal oleh putra-putri kaum muslimin, generasi muda kaum muslimin semuanya melihat ayat ini, tabbat yada Abi Lahab bin Watab, menunjukkan kepada kita, wal'iyadu billah, kita mengambil sebuah kesimpulan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan firman yang kasar dalam tanda kutip, wal'iyadu billah. Ini kelemah lembutan. Kelemah lembutan ada pada posisinya masing-masing. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan tentang mereka, kaum khawarij, kilabu ahlin nar, syarrul khaliqi wal khaliqah, syarrul qatla tahta adimis sama, makhluk yang paling jelek yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wassalam dalam tanda kutip memiliki lafaz yang kasar, ucapan yang kasar, wal'iyadzu billah. Jangan kita timbang perkara-perkara yang berkaitan dengan ayat Allah, hadis Nabi alaihi salatu wassalam dengan hawa nafsu kita. Karena kalau kita timbang dengan hawa nafsu kita, inna nafsa la'ammaratun bisu. Kembalikan semuanya kepada Al-Qur'an, kembalikan semuanya kepada As-Sunnah, kembalikan semuanya kepada fahmu salaf. Apa ucapan fahmu salaf? Apa yang difahami oleh para sahabat? Kelemah lembutan ini apa bentuknya? Ini yang harus kita fahami. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardhah, ketika memahami sebuah syariat yang di luar logika beliau, di luar akal fikiran beliau, yang namanya mengusap di atas sepatu itu sesuatu yang sia-sia menurut beliau, logika berpikir semua orang. Karena yang pantas diusap adalah bahagian bawah dari sepatu. Kenapa? Karena bahagian bawah yang menginjak debu, yang menginjak tanah, yang menginjak kotoran. Tapi syariat Nabi alaihissalatu wassalam memerintahkan kalau kita mau mengusap sebuah syariat yang namanya al-masru alal khufain, mengusap di atas dua sepatu, mengusap di atas dua kaos kaki kita, bahagian atasnya lah yang kita usap. Kalau agama ini, kata Ali bin Abi Thalib, berdasarkan pola pikir manusia, berdasarkan logika berpikir manusia, maka tentu bahagian bawah lebih pantas untuk diusap. Tapi syariat Nabi alaihi salatu wassalam tidak bisa difahami dengan logika berpikir kita. Logika kita yang harus di bawah syariat Nabi. Logika berpikir kita yang harus di bawah ajaran beliau alaihi salatu wassalam. Walaupun tidak masuk akal. Kenapa bahagian atas yang diusap? Tidak masuk akal. Tapi itulah bahagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunduk kepadanya. Wal hujaj wal barahin. Begitu pula seorang dai yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan risalah al-Islam, harus disertai dengan hujaj wal barahin. Disertai dengan hujjah-hujjah, bukti-bukti yang nyata, dalil-dalil yang jelas. Bukan dalih, dia mencari pembenaran. Oleh karenanya kaidah yang disebutkan oleh Al-Imamul Bukhari dalam kitab beramal saleh, berilmu dulu baru berucap baru beramal. Jangan beramal dulu, berucap dulu, memiliki sebuah statement, memiliki sebuah pernyataan baru dicari dalilnya. Sulit. Ini akan bermain padanya hawa nafsu. Berilmu dulu, kita mengetahui ilmunya baru beramal. Jangan beramal dulu, kalau dibalik, beramal dulu baru mencari dalil baru berilmu, akan terseret dengan waswas syaitan, akan terseret dengan syubhat-syubhat syaitan. Karena yang dia targetkan adalah beramal, beramal, beramal. Padahal dalam syariat Nabi alaihissalatu wassalam yang ditargetkan adalah berilmu, berilmu, berilmu. Setelah berilmu baru beramal. Bukan beramal dulu kemudian mencari dalil dari amalan tersebut. Ini terbalik dari apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'lam, berilmulah, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Wastaghfir li dzambi, kemudian beramallah dengan amalan al-istighfar atas dosa-dosamu. Kemudian kata beliau, haula hum as'adun nas. Mereka yang berperangai, mereka yang berdakwah dengan cara yang pertama ini, dengan kelompok yang pertama ini, mereka adalah as'adun nas, manusia yang paling berbahagia. Berdasarkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayat yang mulia, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Siapa lagi yang lebih utama ucapan-ucapan mereka dibandingkan para duat, dibandingkan orang-orang yang mengajak untuk bisa ayo beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ayo beristiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala, ayo mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Tidak ada ucapan yang lebih mulia daripada ucapan-ucapan tersebut. Wa humul ladzina asna Allahu alaihim fi qawlihi linnabiyhi sallallahu alaihi wasallam, dan merekalah yang mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah azza wa jal memuji nabinya alaihi salatu wasallam, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku, inilah metode aku dalam berdakwah, menyampaikan risalah Islam. Ad'u ila Allah, yang padanya aku mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, ala basiratin, yang mana berdakwah tersebut mengajak orang kepada jalan Allah didasari dengan basirah ay al-ilm, didasari dengan ilmu-ilmu syar'i. Ana wa manittaba'ani, inilah yang aku lakukan dan yang dilakukan pula oleh para pengikutku. Ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar nabinya alaihi salatu wasallam mengucapkan, mengikrarkan hal yang demikian. Sampaikan kepada umat Muhammad alaihi salatu wasallam, sampaikan kepada umat wahai Muhammad bahwa inilah jalan yang benar. Inilah jalan dakwah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalan dakwah yang didasari dengan ilmu syar'i. Atsani, kata beliau, kelompok yang kedua, du'atul jahal, mereka yang mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala para dai tapi didasari dengan kebodohan. Wa humul ladzina yatasaddaruna mayadinad da'wati wala fiqha indahum fi dinillah. Mereka adalah yang tasaddur, yang menampakkan diri mereka sebagai seorang yang alim di medan-medan dakwah, padahal mereka tidak memiliki pemahaman dari agama Allah Subhanahu wa taala. Au indahum fiqh la yuahiluhum, atau mungkin kemungkinan yang lain, mereka memiliki bahagian dari ilmu fiqih, mereka memahami agama Allah Subhanahu wa taala, la yuahiluhum, akan tetapi kefakihan tersebut, pemahaman mereka terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan mereka sebagai seorang yang ahli dalam menyampaikan. Maksudnya ahli dalam menyampaikan apa? Seorang yang ahli dalam menyampaikan patokannya adalah ketika dia bisa menyampaikan berdasarkan apa-apa yang telah kita sebutkan tadi. Berdasarkan dengan sikap hikmah, mau'idhah hasanah, nasihat yang baik, penuh dengan dalil, penuh dengan burhan, bukti-bukti yang nyata. Kalau dia punya pemahaman agama tadi, tapi tidak bisa menyampaikan hal tersebut, dia dakwahnya sembrono, ucapannya kasar kesana kemari, melakukan sab wa syatam, celaan-celaan kepada orang lain tanpa ada dasar, tanpa ada bukti, tuduhan-tuduhan dusta, fitnah, berarti dia bukan ahlinya dalam berdakwah. Dia akan mencoreng nama dakwah, dia akan mencoreng nama Islam. Sekian banyak orang akan lari dari Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya yang sahih, basyiru, berikanlah kabar gembira kepada kaum muslimin. Wala tunaffiru, janganlah kalian menjadi orang-orang yang membuat orang lain lari, membuat kaum muslimin, orang yang di sekitar kalian lari dari Islam. Basyiru, berikan kabar gembira kepada mereka. Ini yang tidak ada pada kelompok yang kedua. Mereka membangun dakwah mereka di atas kejahilan. Wa haula yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Hakikatnya mereka ini merusak apa yang ada di muka bumi. Wa la yuslihun, dan tidak memperbaiki keadaan kaum muslimin. Jadi kaum muslimin itu yang targetnya dengan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala bisa baik, bisa bersama-sama di atas jalur istiqamah, bisa bersama-sama di atas jalur sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, buyar semuanya. Tidak bisa. Kenapa? Karena mereka menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala ala jahlin, berdasarkan kebodohan. Tidak faham apa yang mereka sampaikan. Mungkin faham sedikit, tapi yang disampaikan membuat fitnah di sana sini, menjadikan kaum muslimin yatahayyarun, bingung, mana ini yang benar, mana ini yang batil. Karena mereka tidak bisa memahamkan agama yang hak, tidak bisa memahamkan metode Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beragama. Inilah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai du'atun ila abwaabi jahannam. Para dai yang hakikatnya bukan mengajak ke surga Allah Subhanahu wa taala, tapi ke mana? Mengajak ke al-jahannam, wa'iyadzu billah. Kenapa? Karena mereka tidak memaparkan apa yang mereka sampaikan dari syariat Allah, dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para salaf. Dengan pemahaman orang-orang yang terdahulu. Karena kalau mereka memahami pemahaman para salaf, artinya mereka berilmu. Nah, dalam kondisi ini mereka tidak berilmu. Mereka jahil. Jadi mereka akan menyampaikan apa yang ada di sisinya. Al-Quran, Sunnah mengatakan Ali bin Abi Thalib seorang mukmin. Mereka tidak mau tahu. Hawa nafsu mereka benci dengan Ali bin Abi Thalib. Ya, insyaAllah ta'ala akan kita bahas pada poin yang ketiga. Hawa nafsu mereka benci kepada Ali bin Abi Thalib. Sehingga Al-Quran mengatakan untuk kita bisa memuliakan para sahabat. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Dan ayat-ayat yang lainnya. Menunjukkan keutamaan sahabat. Begitu pula hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terutama Aliun fil jannah. Ali bin Abi Thalib ini di syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalau mereka mau tunduk dengan syariat Allah. Syariat Nabi-Nya alaihi salatu wasallam. Tapi ternyata hawa nafsu mereka lebih menggelora. Lebih membakar. Di tengah-tengah kaum muslimin. Akhirnya mereka memiliki sebuah kesimpulan. Para da'i al-jahil tersebut. Di atas kejahilan. Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang kafir. Bukan seorang mukmin, seorang sahabat, tapi yang telah murtad keluar dari Islam. Wal'iyadu billah. Kesimpulan yang salah. Kenapa? Ala jahlin. Karena dibangun di atas kebodohan. Wal'iyadu billah. Kemudian kata beliau, wahum fil haqiqati sullamun li ahlil ahwa. Mereka ini hakikatnya tahapan yang akan sampai kepada mereka ahlul ahwa. Orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Karena kejahilan dengan hawa nafsu ini kaitannya sangat erat. Yang namanya kejahilan dengan hawa nafsu kaitannya sangat erat, berdampingan. Berbeda dengan ilmu. Ilmu ini kaitannya dengan al-huda, al-hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang berdakwah, seorang yang beramal dengan ilmu sesuai dengan ilmu syar'i, ilmu yang nafi' bermanfaat, dia akan mendatangkan atau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan mereka yang beriman, beramal dengan hawa nafsunya. Tidak akan masuk kepada jalur hidayah. Akan tapi masuk kepada wal'iyadu billah. Hawa nafsu mereka menjerumuskan mereka ke dalam an-nar wal'iyadu billah. Padahal amalan soleh dalam tanda kutip yang mereka kerjakan. Amalan soleh di sisi mereka akan tetapi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa raddun. Amalan yang tertolak. Karena Nabi SAW mengatakan. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh kami, kata Nabi SAW, fahuwa raddun, amalan tersebut akan tertolak. Jadi mereka anggap sebagai amalan soleh, padahal tidak. As-sinfu tsalits, kelompok yang ketiga. Du'atul fitnati wad-dalal. Para da'i yang senantiasa menyeru kepada kesesatan dan fitnah. Du'atul inhiraf. Mereka ini akan menyeru kepada penyimpangan, bukan kepada jalan-jalan yang lurus. Mereka akan menyeru kepada jalur syaitan. Wa'iyadhu billah. Wa awwalu firqatin khadat hadal maidan. Kata beliau menjelaskan. Dan firqah yang pertama kali terjatuh di dalam jurang syaitan ini adalah As-Saba'iyah. Hum As-Saba'iyah. Ashabu Abdullah ibn Saba' al-Yahudi al-Yamani alladhi aslama nifaqan. Yang pertama kali masuk ke dalam kelompok ini yaitu du'at al-fitnah, du'at ad-dalal, du'atul inhiraf yang mengajak kepada kesesatan, kepada penyimpangan, kepada fitnah. Yang pertama kali adalah As-Saba'iyah. Siapa itu As-Saba'iyah? Ashabu Abdullah ibn Saba. Mereka yang mengikuti Abdullah ibn Saba. Siapa Abdullah ibn Saba? Seorang Yahudi yang berasal dari negeri Yaman, alladhi aslama nifaqan. Yang dia masuk ke dalam Islam tapi dalam keadaan nifak, munafik, tidak jujur dengan keimanannya, tidak jujur dengan keislamannya. Inilah Abdullah ibn Saba. Akan dijelaskan lebih rinci lagi oleh beliau. Fa awwalu hadatsin ahdatsuhu fil Islam. Yang pertama kali setelah Abdullah ibn Saba ini masuk ke dalam Islam, yang pertama kali dia kerjakan apa? Tahridun nas ala amiril mu'minin wa thalithul khulafa ar-rasyidin Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah hatta qataluh. Abdullah ibn Saba dan yang bersamanya yang mengikuti Abdullah ibn Saba, seorang Yahudi yang berasal dari negeri Yaman. Pertama kali masuk ke dalam Islam, dia langsung mentahrid. Tahrid an-nas maknanya adalah tahrikul ghadab, membakar semangatnya kaum muslimin. menyebabkan al-fawdha, kegaduhan di mana-mana. Jadi dibakar kaum muslimin ini agar mau memerangi Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena Ali bin Abi Thalib telah keluar dari Islam. Kisah yang ma'ruf. Ketika Ali bin Abi Thalib sempat berselisih dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhum wa ardahum, maka Abdullah bin Saba memanfaatkan celah ini. Ketika hasil dari kesepakatan beliau berdua, Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan, untuk berhukum dengan salah seorang dari pihaknya Muawiyah, berhukum dari salah seorang dari pihaknya Ali bin Abi Thalib, sama-sama mendatangkan utusan untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Abdullah bin Saba langsung mengeluarkan sebuah semboyan. La hukmu illa hukmullah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Mengirim utusan ini bukan hukum Allah Azza wa Jalla. Harusnya ketika mereka berselisih, kembali kepada Al-Qur'an, kembali kepada sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Pakai dalil. Bayangkan seorang Yahudi, Abdullah bin Saba, memasukkan syubhat di tengah-tengah barisan muslimin. Membakar amarah dari kaum muslimin. Ini loh Ali bin Abi Thalib, khulafa ar-rasyidin kita, khalifah kita, pemimpin kita, penguasa kita, telah berhukum dengan si fulan yang makhluk, bukan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dibakar. Mereka sengaja amarahnya diangkat supaya tidak senang kepada khalifah, tidak senang kepada Ali bin Abi Thalib. Mereka menjadikan kesempatan ini untuk Utsman bin Affan. Fa awwalu hadatsin ahdatsuhu fi Islam tahridun nas ala amiril mu'minin wa tsalitsul khulafa' ar-rasyidin Utsman bin Affan. Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Jadi ketika Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu ardah, nanti insyaallah ta'ala yang Ali bin Abi Thalib akan masuk kepada al-firqatu tsaniyah, kaum Khawarij. Penjelasannya akan datang setelah ini. Adapun yang berkaitan dengan Abdullah bin Saba yang berani membunuh Utsman bin Affan, kurang lebih memiliki pemikiran yang sama, yaitu at-takfir, mengkafirkan seorang Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu warda. Tahridun nas ala amiril mu'minin, mereka akan membakar amarah dari yang ada di sisi kaum muslimin untuk benci kepada amirul mu'minin, untuk benci kepada Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu warda, hatta qataluh, sampai Utsman ibnu Affan benar-benar dibunuh oleh mereka. Kenapa? Karena dihukumi sebagai seorang yang kafir, yang sudah murtad keluar dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tahridun wa tahyijun hatta qatala al-khalifah. Abdullah bin Saba dan yang bersamanya senantiasa membakar amarah yang ada di tengah kaum muslimin dan menjadikan makar-makar dengan tujuan qatl khalifah, membunuh seorang khalifah, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu arda. Wa haula, dan mereka adalah hum ay as-sabaiyah. Mereka dari kaum Sabaiyah, salaf ats-tsauriyyin ila al-yaum. Mereka adalah para pendahulu dari ats-tsauriyyin. Ats-tsauriyyin ini mereka para tukang demo. Mereka yang tidak senang dengan pemerintah yang sah. Mereka yang tidak senang dengan penguasa kaum muslimin yang dianggap telah kufur keluar dari al-Islam. Li'anna min usuli ahli sunnati wal jamaah. Karena hakikat dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ijtima'ul kalimah ala man wallahu Allahu amrul muslimin, ala man wallahu Allahu amra al muslimin. Karena di antara akidah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ijtima'ul kalimah. Kita menyatukan persatuan kita, mendengar dan taat kepada para penguasa yang Allah Subhanahu wa taala telah membebankan kepada mereka, telah mengamanahkan kepada mereka urusan-urusan kaum muslimin. Wa adamu syaqqil 'asa, dan tidak boleh seorang muslim untuk mencabut as-sam'u wa tha'ah, untuk memberontak apa yang dia miliki dari as-sam'u wa tha'ah, mendengar dan taat. Tidak boleh dia berontak seorang penguasa yang sah. Wa adamu tafriqil kalimah, tidak boleh dia memisahkan dirinya dari kalimatu al-haq. Tidak boleh memisahkan dirinya dari kalimat kebenaran, yaitu senantiasa mendengar dan taat kepada pemerintah kaum muslimin. Maka Abdullah bin Saba ketika masuk ke dalam Islam, pertama kali yang dikerjakan oleh dia adalah mengumpulkan kaum muslimin dan menjadikan Utsman bin Affan sebagai seorang kafir yang harus dan harus dibunuh. Meyakinkan mereka terus. Utsman bin Affan sebagai seorang yang keluar dari Islam. Utsman bin Affan sebagai seorang khalifah, seorang pemimpin yang zalim. Terus disebutkan tuduhan-tuduhan, fitnah-fitnah, tuhmah-tuhmah kepada Utsman bin Affan hingga kaum muslimin yang berada di sekitar Abdullah bin Sabak termakan syubhat dari Abdullah bin Sabak yang akhirnya mereka kaum Sabaiyah memberontak dan membunuh seorang Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu arda. Yang mereka lah hakikat dari tukang demo yang ada di zaman sekarang. Amalan-amalan tukang demo, pekerjaan-pekerjaan tukang demo yang ada di zaman sekarang adalah kembali kepada apa yang ada di sisi As-Sabaiyah. Fasawriyun man min bani jildatina, dan para tukang demo yang ada di zaman kita sekarang, kata beliau, akhadhu hadzal janib anis-sabaiyyin, mereka mengambil sisi ini, yaitu mereka mengambil apa yang berkaitan dengan memberontak kepada kaum muslimin dari As-Sabaiyah. Wa ahdathuhum fil Islam katsirah, az-zandaqah wa rafad wa ghairu dhalik, dan baju-baju baru yang ada di sisi kaum Sabaiyah di zaman sekarang dan menyusup ke dalam Islam sangat banyak variasinya. Hakikatnya pemikirannya As-Sabaiyah, pemikirannya takfir, mengkafirkan kaum muslimin secara umum bahkan, dan mengkafirkan pemerintah yang sah. Kalau yang mengkafirkan kaum muslimin secara umum seperti akidah yang dimiliki oleh Sayyid Qutb. Sayyid Qutb yang telah dibantah oleh Syekhuna Syekh Rabi' Ibn Hadi Umair memiliki sebuah akidah takfirul muslimin. Seluruh kaum muslimin yang ada di zaman sekarang ini semuanya kufar. Gak ada yang selamat. Kecuali yang ada di kelompok mereka. Kecuali kaum Khawarij yang bersama Sayyid Qutb. Pembahasannya panjang. Sayyid Qutb ini luar biasa. Tomat kesesatan-kesesatan yang dia miliki. Maka posisinya dia masuk kepada yang ketiga. Du'at fitnah. Du'at ad-dalal, du'atul inhiraf. Yang banyak sekali kaum muslimin yang mengagung-agungkan Sayyid Qutb. Terlebih dari kalangan Al-Khawarij. Terlebih dari kalangan Ikhwanul Muslimin. Mereka mengatakan as-syahid, seorang yang syahid, Sayyid Qutb. Begitu pula Hasanul Banna. Mereka tokoh-tokoh sesat semuanya. Yang mereka pada hakikatnya mengambil dari akidah yang telah disusupkan oleh seorang Yahudi dari negeri Yaman yang bernama Abdullah bin Sabak. Yang ada di zaman kita sekarang di tengah-tengah kaum muslimin, kata beliau, sangat banyak, di antaranya az-zandaqah, mereka para zanadiqah, ar-rafad, mereka kaum rafidah, yakni para syiah, ar-rafidah dan ghairu dzalik, dan selain mereka. Adapun al-firqatu tsaniyah, kelompok yang kedua yang juga merupakan cabang dari pemikiran Abdullah bin Sabak as-Sabaiyah, humul khawarij. Mereka adalah kaum Al-Khawarij, Al-Haruriyah, yang namanya adalah Al-Haruriyah. Alladzina kharaju ala Ali bin Abi Thalib. Yang mereka ini memberontak pemerintahan yang sah yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib. Karena setelah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu arda terbunuh di tangan kaum Sabaiyah wa ala ra'sihim Abdullah bin Sabak, maka naiklah Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah yang keempat pengganti Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu arda. Akan tetapi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda juga tidak selamat dari kritikan mereka. Tidak selamat dari makar-makar mereka kaum Khawarij yang hakikatnya juga mengambil apa yang ada di sisi akidah As-Sabaiyah. Kharaju ala Ali bin Abi Thalib ashab an-Nuhrawan, an-Nahrawan. Ashab an-Nahrawan yang dimaksudkan di sini adalah penduduk kota Nahrawan. Kota Nahrawan sebuah kota yang berada di negeri Baghdad, yang mana terjadi peperangan antara Ali bin Abi Thalib dengan Ashab an-Nahrawan, Ma'rakatu an-Nahrawan, pada tanggal 9 Safar tahun ke-38 Hijriah. 9 Safar tahun ke-38 Hijriah terjadi ma'rakah, peperangan yang namanya peperangan Nahrawan. Peperangan antar siapa? Antar Ali bin Abi Thalib, khalifah yang keempat yang telah dijamin sebagai ahlul jannah oleh Nabi SAW, Aliun fil jannah, begitu pula sebelumnya Utsman bin Affan fil jannah, Ali dengan pihak An-Nahrawan, kaum Khawarij. Berperang mereka. Yang mana ketika itu Ashab An-Nahrawan jumlah tentara pasukannya 12 ribu orang. Walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menolong pasukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda, dari 12.000 tidak ada yang tersisa kecuali 40 orang, semuanya mati, dibinasakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda, karena mereka ingin memberontak, mengkudeta apa yang ada di sisi Ali bin Abi Thalib dari pemerintahan yang sah. Mereka tidak menganggap Ali bin Abi Thalib sebagai seorang mu'min. Akan dijelaskan di sini oleh beliau sebagian sifat dari kaum Khawarij. Wahum takfiriyun. Mereka kaum Khawarij adalah orang yang mudah mengkafirkan orang lain. Dallu wa adallu. Mereka sesat dan menyesatkan kaum muslimin yang lainnya. Kaffaru usatul muwahhidin. Mereka mengkafirkan orang-orang yang bermaksiat dari kalangan al-muwahhidin, dari kalangan muslimin. Wa fussaqul muslimin bil kabair. Dari kalangan kaum muslimin yang melakukan perbuatan-perbuatan fasik, perbuatan-perbuatan kemaksiatan, kabairid dzunub, mereka hukumi sebagai seorang yang telah kufur keluar dari Islam. Ini jahatnya kaum Al-Khawarij atau Al-Haruriyah. Wa sayati li hadza tafsil lahiq insyaallah, dan insyaallah taala akan beliau jelaskan lebih rinci lagi tentang kaum Khawarij. Fahadhihi asnaful muntasibin ila da'wati thalathatu asnaf. Maka secara global inilah tiga kelompok mereka, orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. As'aduhum, yang paling berbahagia, yang paling tenang di tengah-tengah mereka para duat, humus sinful awal. Mereka adalah kelompok yang pertama, yaitu duatul basirah wal bayyinah wal fiqhi fi dinillah. Mereka orang-orang yang berdakwah di atas ilmu syar'i, di atas hujjah, di atas penjelasan yang hakiki dari Al-Qur'an was sunnah, dari agama Allah Subhanahu wa taala. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi alaihi salatu wasallam telah bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada dirinya, maka dia akan difahamkan dalam urusan-urusan agamanya. Artinya dia akan dimudahkan untuk berilmu, dia akan dimudahkan untuk belajar, sehingga dengan ilmu yang telah dia miliki, ilmu yang telah dia pelajari, bisa menyampaikan, atau sebelumnya bisa beramal, dan setelah beramal dia bisa menyampaikan, berdakwah kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Kita akan lanjutkan sedikit setelah adzanul isya. Ada beberapa faedah yang disampaikan oleh Syekhuna hafizahullah wa ra'ah wal muadzin. Tafadhal. Syekh Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri hafizahullah wa ra'ah, dari pembahasan yang berkaitan dengan ucapan Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, maka garis besarnya dari apa yang telah kita bahas adalah bahwa para duat, orang-orang yang berdakwah, dan cakupan dakwah ini sudah sangat global seperti yang kita jelaskan, tidak khusus bagi mereka yang mengajar di tengah-tengah hadirin, memiliki tiga kelompok. Kelompok yang pertama, yang benar-benar berdakwah di atas ilmu syar'i, dan inilah apa yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ardhahum. Kelompok yang kedua, mereka yang berani terjun ke medan dakwah dalam kondisi mereka jahil, dalam kondisi mereka tidak mengerti tentang hukum Allah Subhanahu wa taala, tidak mengerti tentang hukum hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi sekian banyak faktor menjadikan mereka berani untuk turun ke medan dakwah tersebut, yang menyebabkan banyak kerusakan di tengah-tengah kaum muslimin wal iyadu billah. Kemudian kelompok yang ketiga yang panjang lebar telah kita bahas adalah mereka para dai yang membawa fitnah, yang membawa penyimpangan, dan yang membawa kesesatan. Yang mana kelompok inilah yang telah ada di zaman Khalifah Utsman bin Affan, dan telah ada pula di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ardhahum, sehingga terbunuhlah Utsman bin Affan di tangan kaum As-Saba'iyah ala ra'sihim Abdullah bin Saba', dan terbunuhlah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ardhah di tangan kaum Al-Khawarij wal iyadhu billah. Maka apa yang telah disebutkan oleh beliau ini merupakan penjelasan yang harus kita ketahui bersama, bahwa tidak semua dai, tidak semua ustaz, tidak semua guru, tidak semua syekh, tidak semua orang yang mengajar bisa diambil ilmunya. Hati-hati dari kelompok yang kedua, hati-hati dari kelompok yang ketiga. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Kata Muhammad bin Sirin alaihi rahmatullah. Inna hadzal ilma dinun. Ilmu ini adalah bahagian dari agama kita. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Harus kita perhatikan dari mana kita mengambil agama tersebut. Jangan sampai kita mengambil wa'iyadzubillah dari kelompok yang kedua karena kejahilan yang ada di sisi mereka. Jangan sampai pula kita mengambil kepada kelompok yang ketiga karena sebuah fitnah, sebuah kesesatan dan penyimpangan yang ada di sisi mereka wal'iyadzubillah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala macam model fitnah, segala macam penyimpangan dan menjauhkan kita dari para dai, para penyeru yang membawa fitnah-fitnah tersebut. Amin. Allahumma amin. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab pada malam hari ini. Bismillah, afwan, apa yang kita dakwahkan kepada orang awam setelah berilmu? Jazakallahu khairan. Amin wa iyyakum. Tidak ada batasannya. Apa yang telah antum ilmui, amalkan terlebih dahulu, kemudian sampaikan. Hati-hati dari menyampaikan sesuatu tanpa didasari dengan ilmu, karena kita khawatir akan masuk kepada kelompok yang kedua, berdakwah di atas kejahilan. Kalau kita merasa kita adalah orang yang tidak pantas untuk terjun ke medan dakwah, apalagi ke tengah-tengah orang awam, maka tahan dulu. Selamatkan dulu kita, selamatkan dulu keluarga kita, putra dan putri kita, kerabat-kerabat kita, paman, bibi, kakak dan yang seterusnya. Kalau belum sampai kepada tingkatan untuk menjadi seorang dai yang menasehati orang awam secara umum di tengah-tengah halayak ramai, maka jangan coba-coba, khawatir akan menjadi fitnah. Tapi bagaimana kalau kerabat kita, putra-putri kita, anak-anak kita atau mungkin istri kita masih awam? Ya lihat apa yang ada di sisi mereka dari sebuah kesesatan atau sebuah kekurangan dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misal, putra-putri kita wal'iyadzubillah termasuk orang yang sulit untuk mengerjakan sholat lima waktu, bolong-bolong. Itu dulu kita nasihati. Karena kita telah berilmu keutamaan menjaga sholat-sholat wajib. Keutamaan bagi laki-laki mungkin para putra kita, para syabab untuk jalan ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu disampaikan kepada mereka. Karena kita telah berilmu, mengetahui hadisnya, mengetahui ayatnya, maka tinggal tahapan sampaikan kepada putra-putra kita atau putra-putri kita yang masih awam tentang ilmu tersebut. Lihat apa yang pantas untuk disampaikan. Hadithun nasa bima ya'rifun. Lihat apa yang pantas untuk mereka dengarkan. Jangan sampai mereka masih baru sekali dengan mengenal dakwah langsung diwajibkan untuk misalkan putri-putri kita yang masih awam, mungkin masih sekolah di sekolah umum, SD, SMP, SMA. Wajib kamu pakai cadar. Kalau tidak, tidak ayah anggap sebagai anak ayah lagi. Ini bukan hikmah namanya. Penuh dengan kelembutan. Al-Mu'idhatil Hasanah di dalam sebuah ad-da'wah. Lihat apa yang paling penting untuk bisa mengikat mereka dengan amalan-amalan soleh. Menyenangkan mereka dengan apa yang ada dari ajaran Nabi SAW berupa sunnah-sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lamu bishawab. Apa tanggapan antum terhadap seorang yang mempermalukan orang lain di halayak ramai? Jazakallahu khairan. Amin wa iyyakum. Ya, tidak pantas, karena seorang muslim terjaga harga dirinya, tidak boleh dijatuhkan, tidak boleh dipermalukan di tengah-tengah orang lain. Kalau memang dia memiliki sebuah kesalahan, maka nasihatilah secara sir, nasihatilah secara tersembunyi. Jangan mempermalukan saudara kita sesama muslim di halayak ramai. Wal'iyadzubillah. Harum maluhu wa damuhu wa irduhu. Haram untuk ditumpahkan darahnya, haram untuk dirampas hartanya, dan haram untuk dipermalukan harga dirinya atau diinjak-injak harga dirinya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam. Afwan, mau tanya apa hukum menjual makanan yang sudah berjamur atau kadaluarsa? Secara umum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang bisa memberikan madarat kepada orang lain tidak boleh untuk kita lakukan, la darar wala dirar. Satu sisi nasihat untuk para penjual untuk benar-benar melihat apa yang didagangkannya untuk tidak memudaratkan muslimin yang lainnya atau untuk tidak memudaratkan para pembeli secara umum. Dan nasihat juga kepada para pembeli untuk teliti, jangan disalahkan sepenuhnya kepada para penjual. Oh, berarti para penjual ini tidak teliti, berarti para penjual ini ingin mengambil untung yang banyak dan yang seterusnya. Dicela habis-habisan. Lihat juga kita sebagai pembeli, kenapa kita tidak teliti, kenapa kita tidak berhati-hati dalam membeli sebuah barang. Jadi dua pihak harus mendapatkan nasihat dan dua pihak harus berbenah masing-masing. Kullu bani adam khata', semuanya pasti terjatuh di dalam kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Tidak mutlak kesalahan pada pembeli, tidak mutlak juga kesalahan pada penjual. Masing-masing memiliki kesalahan dan yang terbaik dari mereka adalah yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Bagaimana hukumnya bagi orang yang berada di dalam masjid tatkala azan dikumandangkan dia malah ngobrol dengan yang lainnya, bahkan muadzin terganggu darinya, terkhusus kepada santri-santri yang suka ngobrol. Disampaikan kepada mereka tentang keutamaan menjawab azan. Man sami'a an-nida, barang siapa yang menjawab azan, wa yaqul mithla ma qala muadzin, dan mengucapkan apa seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Muadzin mengucapkan Allahu akbar Allahu akbar, terus dia ikuti sampai lafaz terakhir la ilaha illallah, kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah dia ganti dengan la haula wala quwwata illa billah. Keutamaannya halat lahu syafa'ati. Allah Subhanahu wa taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menghalalkan syafaat beliau kepada mereka para penjawab azan tersebut. Dan syafaat Nabi sangat kita butuhkan di yaumul qiyamah kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara besar untuk kita mendapatkan syafaat beliau alaihi salatu wasallam adalah dengan mengamalkan ijabatul muadzin, menjawab lafaz-lafaz al-muadzin yang setelahnya kita diperintahkan untuk bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad ila akhiri as-shalawat, shalawat ibrahimiyah, kemudian membaca doa yaitu doa yang telah kita ketahui bersama, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah ila akhiri ad-du'a. Bismillah, apakah najis kencing anak kecil atau yang semisalnya ada di lantai cukup dibersihkan dengan dipel atau dilap? Jazakallahu khairan. Intinya tidak ada bekas dari najis tersebut. Apabila harus diguyur dengan air yang sudah dicampur sabun, maka guyur dengan air yang dicampur sabun. Artinya kalau hanya dipel masih menghilangkan jejak, ketika dipel disimbur air masih menghilangkan, masih mendatangkan bau atau masih ada baunya amis, bau najisnya dan yang seterusnya, maka harus dihilangkan secara keseluruhan. Kalau harus pakai air sabun, maka gunakanlah air sabun atau alat-alat yang lainnya. Al-muhim harus dibersihkan, karena apabila tempat tersebut, misalkan di rumah, menjadi tempat kita sholat, sholat kita tidak akan sah dengan adanya najis tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Ini bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalallahu salam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin.